الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أغلقوا كتبكم. قراءة المتن يا أبو صفية. قال Man. Abu Abdillah Muhammad. Al-Kalam wa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-Kalam inda nahwiyin labudda ayastawfi syurut al-arba'ah: al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ma huwa al-lafdu? Bagaimana? Aba Luqman. الصوت مذكر الصوت المستمل مستمل مستمل على بعض الحروف الهجائية تبتدي بالألف وتنتهي بالياء بالياء. طيب، المركب ما هو؟ Al-Lafdul Murakkabul Mufidu. Mana mufid? Ya, karena Abdillah. Yahsuna sukutu al-mutakallim. Nah, alaihi fihaitu fihaitu layak kosamio muntadiran isyain aho al-wada al-fadu al-mustamalatu min al-kalami fil kalami min al-fadu al-lati wadu'at al-arfu al-silaratin al-amahan al-ru'ani. Baik, qala wa anwa'uhu wal muradu bi anwa, yang dimaksud dengan macam-macamnya ini macam-macam apa, Mbak Kias? Macam-macam kalam atau macam-macam apa? Macam-macam kalam. Ada tiga, isim, fi'il, huruf. Hendak, mana bila? Macam-macam kata. Ya, macam-macam penyusun kalam. Bukan macam-macam kalam, macam-macam penyusun kalam, itu macam-macam kata. Anwa'ul kalimah, macam-macam kata, ada isim, fi'il, dan huruf, ja'ali maknan. Baik. Kemudian yang pertama, macam-macam kata ada tiga dalam bahasa Arab ya, isim, fi'il, harf. Dalilnya apa, Usman? Kok cuma tiga ini, dalilnya apa? Itu dalilnya. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'alimun. Jadi dalilnya ucapan Ibnu Majrum ya. Dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra', penelitian. Ya. Nah. Hal ismu ma huwa lughatan wa istilahan. Endak ya fana? Amma lughatan ma dalla 'ala mustama. Istilahan? Istilahan. Dan ma dalla 'ala makna kinas ya. Walam taqtaran bi zamani. Baik. Wa qawluhu al-fi'lu ma huwa al-fi'lu lughatan wa istilahan? Silahkan. Silahkan. Kalau harfun ja'ali maknan, huruf yang memiliki makna. Al harfu yang kau similakan mahuma harfu hija'i atau harfu mabani dan harfu ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna. Nah, contohkan isim. Nah, Muhammadun. Amidun. Amidun. Baik. Contohkan fi'il. Hadro. Nah. Safaro. Idaraba. Baik. Hala nastamir. Tahukudu barakum. Barakulahikum. Qala wal qala syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wal fi'lu ala thalathati anwa'in, madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il terbagi menjadi tiga macam, yaitu madin, mudhari'un dan amrun. Madin ini isim manqus namanya ya. Kalau ada alif lam, dia akan kembali ya-nya, al-madhi pakai ya. Kenapa ketika alif lamnya hilang, ya-nya juga hilang? Kenapa ya Pak Usman? Isim manqus, masih ingat pembahasan isim manqus? Jadi madin ini bukan majrur tapi rofa, ya. Nah. Madin, itu apa namanya? Semantu seperti da'in, qadin. Ketika kemasukan alif lam, dia akan kembali al-madi. Ketika alif lamnya hilang, ya-nya juga hilang. Kenapa? Karena asalnya ma-diyun. Sanwit itu asalnya nun-sukun. Jadi apa? Ma. Nah. Kemudian apa ini? Sukinatil ya istisqal dhammati 'alaiha. Ya disukun karena beratnya. Dhamma atasnya. Sebelumnya kasrah. Ya di dhamma ini berat. Jadi apa? Ma bin. Kemudian khulifat ya kenapa? Nelika istakine. Karena bertemunya dua sukun. Jadi apa? Ma. Ya. Madin. Ya. Kemudian tanwin kembali nunsukun dikembalikan ke tanwin. Jadi apa? Madin. Demikian semuanya. Madin, da'in, qadin, ramin, jarin. Sehingga tanda rofanya apa nanti? Dhammah muqaddarah ala liya mahdufah. Jadi tanda rupanya ini dhammah muqaddarah ala liya mahdufah. Baik. Mengulang kembali pembahasan madin. Jadi jangan salah sangka kalau madin ini kasrah majrur. Tapi madin itu rofa ya. Aslinya madiyun. Madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il ada tiga macam. Fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang pembagian fi'il ini. Ini pendapatnya Basriun ya. Pendapat yang membagi fi'il menjadi tiga itu pendapatnya Basriun. Adapun Kufiyun menjadi membagi yang dua saja. Baiklah Bas, kita sekedar pengetahuan ya. Ada khilaf tentang masalah pembagian fi'il ini. Tapi yang masyhur ya, yang kita pelajari dari dulu ada tiga, madin, mudhari'un dan amrun. Falmadi madalla ala hadasin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallumi. Fi'il madi adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di waktu sebelum waktu pengucapan. Ya, dalam bahasa mudahnya apa? Telah terjadi. Sebelum kita ucapkan, perbuatan itu telah terjadi. Misalkan, Ja'a Zaidun. Dia telah masuk, kita katakan Ja'a Zaidun. Sebelum kita ucapkan Ja'a Zaidun, dia sudah datang. Itu maksud fi'il madhi. Telah. Ya, sebelum diucapkan, qabla zamani takallum, sebelum waktu pengucapan, itu sudah terjadi. Waqa'a. Hadatsin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallum. Menunjukkan satu perbuatan yang terjadi sebelum waktu pengucapan. Difahami insyaallah ya. Santai ya kana. Aba memuna. Ilmu hadis paham ya? Dalam bahasa Indonesia telah. Sebelum diucapkan perbuatan itu telah terjadi. Contohnya kataba. Apa artinya kataba ya kana? Aba memuna. Iya, seorang laki-laki telah menulis. Fahima, Cianto. Iya, seorang laki-laki telah menulis. Koroja. Iya, seorang laki-laki telah keluar. Syamia. Iya, seorang laki-laki telah mendengar. Abu Soro. Iya, seorang laki-laki telah melihat. Takallama. Iya, seorang laki-laki akan telah mengatakan. Telah berbicara. Istaghfara. Ya, telah mengatakan. Telah memberi amal. Meminta. Istaraka. Telah mengatakan. Telah berserikat, bersekutu. Wal mudhari. Iqra. Man mudhari mutala ala hadati yaqa'u. Yaqa'u mudhari enggak ada amilnya, rofa. Yaqa'u fi zaman taqallu ni au ta'tihi. Ta'tihi. Au ta'tihi. Lahu yatruku wa yafhamu. Banyak itu banyak mau banyak tahu banyak tahu banyak tahu banyak tahu. Nah, berkata syarif fi'il mudhari yang kedua adalah apa yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi pada waktu pengucapan atau setelah pengucapan. Berarti sedang. Kalau pada waktu berarti sedang perbuatan yang telah sedang terjadi. Atau setelah diucapkan. Berarti apa? Akan. Kalau waktu pengucapan itu sedang, sekarang. Kalau setelah pengucapan berarti akan terjadi perbuatan itu. Sebutan dalam ta'liq, catatan kaki. Qala al-ahdal fil kawakib fi ta'rifihi lil fi'lil mudhari'. Al-ahdal ini salah satu pensyarah dari kitab Mutammimah dalam kawakib. Berkata dalam mendefinisikan terhadap fi'il mudhari wa huwa madalla ala ma'nan muqtaranin bi ahadi zamanai al-hali nahwu yakumu wal istiqbali nahwu sayakumu. Fi'il mudhari adalah apa yang menunjukkan atas suatu makna yang berkaitan dengan salah satu dari dua keterangan waktu sekarang atau akan datang. Sekarang contohnya yakumu. Akan contohnya sayakumu pakai sin. Yakumu sedang berdiri, sayakumu akan berdiri. Wala yata'ayyanu li ahadihima illa biqarinatin. Dan tidak bisa dipastikan untuk salah satu dari keduanya Damir huma kembali ke mana? Hal dan istiqbal. Fi'il mudhari' itu tidak bisa kita pastikan sekarang, tidak bisa kita pastikan akan datang, kecuali kalau ada qarinah, faktor yang menunjukkannya. Fa inda tajarrudi anha yakunu muhtamilan lahuma. Ketika kosong darinya, demirha kembali ke qarinah. Ketika kosong dari qarinah, faktor yang menunjukkan untuk waktu sekarang atau akan datang, maka fi'il mudhari' itu memiliki kemungkinan keduanya, sekarang atau akan. Jadi fi'il mudhari' kalau belum ada faktor yang menunjukkan untuk makna sekarang atau akan, itu ada dua kemungkinan, sekarang atau akan. Fa yata'ayyanu lil istiqbal idza dakhalat 'alaihi sinu aw sawfa. Dan dipastikan fi'il mudhari' itu untuk makna akan datang apabila kemasukan atasnya huruf sin, huruf sawfa. Sayakumu Zaidun, artinya apa? Apa nak? Bayazid? Akan berdiri. Saufa yusafiru Zaidun, artinya enggak ya, karena pada saufa yusafiru Zaidun. Saufa lebih panjang waktunya. Kelak Z akan safar. Nah, di antara faktor yang menunjukkan fi'il mudhari' itu bermakna akan, masukkan sin, masukkan taufa, au, apa lagi? Tambahkan. An, lan, ya. An, lan itu harfu istiqbal, menjadikan fi'il mudhari' murni bermakna akan. Lan, yadhaba, Zaidun. Zaid tidak akan pergi, misalkan. Yuridu an yadhaba Zaidun ilal masjid. Zaid ingin akan pergi ke masjid. Baik. Bisa juga ada keterangan misalkan ghadan. Sa'azuruka ghadan. Saya akan mengunjungi kamu besok. Berarti azuru ini fi'il mudhari' bermakna sedang atau akan. Ya karena apa terkait Abul Abbas ya. Sa'azuruka ghadan atau azuruka ghadan. Azuru di sini bermakna sedang atau akan? Akan. Dari mana taunya? Ghadan. Ada keterangan ghadan besok. Nah, dipahami ya. Jadi fi'il mudhari' itu kalau belum ada qarinah bermakna sedang atau akan. Kalau ada qarinah, faktor yang menunjukkan makna sedang atau akan, maka dipastikan. Seperti di sini, yang menunjukkan makna akan ada sin, saufa, an, lan, atau keterangan, ghadan. Wa yata'ayyanu al-halu idza qarana bi nahwi al-ana aw ista'ata aw intaha aw ila intahana. Dan dipastikan bermakna sekarang. Ini sedang apabila berkait diiringkan dengan contoh al-an, sekarang, saat ini. Nah. Yaji'u Zaidun al-ana. Zaid sekarang datang. Ini sedang. Menunjukkan makna sekarang. Idza arafta hadza fa misalu ma kana fi zaman at-takallumi qauluka yaqumu Zaidun al-an. Apabila engkau telah mengetahui hal ini, mengetahui apa ini? Ya kana wazam, mengetahui apa? Bahwa fi'il mudhari' itu sedang atau akan. Jadi fi'il mudhari' itu pada asalnya memiliki makna sedang atau akan. Dia akan yata'ayyan dipastikan bermakna sedang kalau ada apa? qarina, faktor yang menunjukkan seperti sin, saufa. Demikian pula akan menunjukkan sedang kalau ada faktor yang menunjukkan seperti ada keterangan al-an atau sa'ah. Idza arafta hadza, kalau kamu telah tahu ini, maka contoh yang untuk zaman takallum, waktu sekarang, ucapanmu yaqumu zaidun al-an. Zaid sedang berdiri sekarang. Di sini bukan diartikan akan. Kenapa? Karena ada keterangan al-an, sekarang. Falamma qarana al-fi'lu bi al-an tabayyana anna zaidan qama fi waqti zamani takallum. Tatkala fi'ilnya yaitu yaqumu beriringan dengan keterangan al-an, sekarang, maka jelaslah bahwasanya zaid itu berdiri di waktu pengucapan sekarang. Wa mithalu ma kana ba'dahu, contoh yang terjadinya itu setelah waktu pengucapan qauluka, ucapanmu sayaqumu zaidun, zaid akan berdiri. Ada keterangan, ada tambahan huruf sin, harfu tanfis. Falam aktaran al-fi'lu bis-sin dhahara laka anna qiyaman zaidin hadatha ba'da zamani takallumi. Tatkala sebuah fi'il itu diiringi dengan sin, huruf tanfis, maka tampak bagimu bahwasanya berdirinya zaid itu akan terjadi setelah waktu pengucapan. Akan. Wandur bada'il fawa'id li'ilimat unubayyim rahmahullah ta'ala. Silahkan lihat keterangan kepada ulama adalah karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik, kita lanjutkan di syarah. Mudhari' adalah madal ala hadatsin yaqau fi zamani takallum ba'da nahwu, contohnya yaktubu, sedang atau akan menulis. Jadi kalau belum ada keterangan diartikan sedang atau akan. Ya, kamu tadi sudah semua diartikan, tinggal dirubah aja keterangannya apa? Sedang atau akan. Samir wal amru. Qala sa'i wal amru ma'adal hadasin islam yukuduhu ta'adal zaman yukuduhu ma'adal yukuduh wakam wakil wakma wakil wakasalam wakasafir wakasai. Fi'il amr yang ketiga adalah apa yang menunjukkan suatu perbuatan yang diminta terjadinya setelah waktu pengucapan. Ini yang paling banyak ya. Misalkan saya katakan uktub, tulislah ya Zaid, wahai Zaid. Zaid akan menulis kapan? Ketika saya perintahkan uktub atau setelah saya ucapkan uktub? Nah, jawab setelah. Perbuatan menulis itu akan terjadi setelah waktu pengucapan, pembicaraan. Sehingga dikatakan ini ba'da zamani takallum. Apa yang menunjukkan atas suatu perbuatan yang diminta terjadinya setelah waktu pengucapan. Lalu nanti ada kritikan tentang definisi ini ya. Ada kekurangan. Kalau mau mudahnya tambahkan awil istimrar alaih, atau diminta terus-menerusnya begitu. Yutlabu husuluhu ba'da zaman itakallumi au istimraruhu. Nah, diminta terus-menerusnya. Kenapa? Karena seperti ayat ya ayyuhan nabiyuttaqillah, wahai nabi. Allah memanggil nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi taqillah, bertakwalah kepada Allah. Apakah ini menunjukkan nabi belum bertakwa? Al-jawab tidak. Tapi ini diminta apa? Istimrar, terus menerus. Kita baca takliknya di nomor 1 ya. Qala al-mu'allif hadza at-ta'rifu fihi qusurun. Definisi ini ada kekurangan padanya. Ada kurang lengkap definisi fi'il mudhari, fi'il amr di sini. Wal aula. Bacanya aula ya, bukan ula. Bedanya apa aula sama ula? Apa Nu'aim? Tulisannya sama. Al aula sama al ula. Bedanya apa? Al ula itu mu'annas, dari awal. Kalau awal, al-awwal, ad-darsul awal, pelajaran pertama. Ar-risalatul ula, risalah pertama. Suratul ula, surat pertama. Kalau al-aula itu isim tafdhil, yang lebih utama, begitu. Al-aula, nah. Bisa terlalu kecil ya. Ya enggak pakai sambungan yang merem-merem gitu nih bedanya. Apa Ibrahim? Kelihatan enggak? Hah? Kabur-kabur. Kabur-kabur. Perlu anu tambahan sambungan. Al aula fi ta'rifihi ma arrafahu bihil ahdalu fil kawakib. Yang lebih tepat atau lebih utama dalam definisi fi'il amr adalah ma arrafahu bihil ahdalu fil kawakib, apa yang didefinisikan oleh al ahdal di dalam al kawakib syarah mutammimah la jurumiyah haitsu qala, di mana dia mengatakan wa huwa fi'lun muqtaranun bi zamanin mustaqbalin abadan di anna al matluba bihi husulu ma lam yahsul nahu qum fa'andir au dawamu ma hasala nahu ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Al-Ahdal mengatakan dalam kawakib definisi fi'il amr adalah fi'il yang beriringan dengan waktu akan datang terus menerus. Karena ini selamanya, karena al-matlub yang diminta terjadinya itu adalah husulu ma lam yahsul, terjadinya sesuatu yang belum terjadi. Misalkan kita disuruh uktub, tulislah. Perbuatan menulis sudah terjadi belum? Belum. Isrof, minumlah. Perbuatan minum belum terjadi. Ini namanya husulu ma lam yahsul. Nah, contohnya kum fa'andir, perintah kepada Nabi, bangunlah dan berilah peringatan. Ya, ini dengan ini diangkat Nabi menjadi Rasul. Nah, diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan, untuk berdakwah. Ini belum terjadi, indar dari Nabi. Atau fi'il amr itu juga menunjukkan dawamu ma hasala. Al-matlub yang diminta adalah terus menerusnya apa yang sudah terjadi. Jadi sudah terjadi perbuatan itu dengan amr, dengan perintah itu diminta untuk apa? Terus menerus. Contohnya, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamul muttaqin. Imamnya, pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau yang diperintahkan Nabi ya ayyuhan nabiyyu taqillah maksudnya apa? Dawamu ma hasala, terus-menerus untuk bertakwa. Bukan takwa itu belum terjadi. Fa'ala ta'rif syarih la yadkhulu fihi qawlu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Maka berdasarkan definisi syarih, definisi syariah apa, Rasul Sulaiman? Definisi syariah apa, filama? Kalau dikatakan syariah berarti Muhammad Muhyiddin. Sudah ketemu belum? Oh. Anu bawa kitab apa? Kitab pula. Oh, kitab pula, benar kitab pil. Boyong ngendika to. Kalau ketemu kat mau. Abang Wen tolong dibantu itu. Ya? Abang Wen juga ketemu. Dikasih tanda kitabnya. Oh, cetakannya beda. Yang enggak ada apanya? Keterangannya tadi. Oh, taliknya enggak ada. Oh. Pantas. Antum cetakannya ada enggak? Ada. Yang saya baca ada. kasihan orang lain. Oh. Ya wis labas. Ah. Anu cetakan tahun berapa itu? 2002 punya ini. Antum? 2014. Oh, lebih baru ya? Masya Allah. Tidak ada? Tidak ada? Awalnya dia depannya, tapi yang namanya Kufanzi sama Nabi Isakul ada. Baiklah, baik. Kita akan ya Al-Muhim, labas. Kalau dikatakan syarih berarti sahibul sahibul tuhfah. Di dalam tuhfah saniyah, kalau kita berdasarkan definisi dalam tuhfah saniyah, fi'il amr adalah apa yang menunjukkan suatu perbuatan yang diminta terjadinya setelah waktu pengucapan. Berarti sebelum diucapkan belum terjadi. Itu definisi fi'il amr menurut syarih. Makanya kalau berdasarkan definisi dalam syarah tadi, dalam tuhfah saniyah tidak masuk kum fa'andir ya ayyuhan nabiyyu taqillah, afwan, ya ayyuhan nabiyyu taqillah enggak masuk. Nah, kenapa? Li'anna Allah khatabahu bihadza wa huwa muttaqin. Karena Allah mengajak bicara beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah orang yang bertakwa. Nah, difahami ya. Misalkan kita ada seorang, ini gampangnya gini, ada santri satu A sama B. Si A ini anaknya malas. Kita katakan kepadanya, ya A, istaid. Wahai si A, rajinlah kamu. Ini apa berarti? Husulu malam yahsul, belum terjadi ya, meminta terjadinya perbuatan setelah waktu pengucapan. Kalau ada si B rajin, anaknya santrinya rajin, kita katakan ya B istahid, kamu rajinlah. Menunjuk maknanya apa? Terus meneruslah, dia sudah rajin. Ketika kita perintahkan dia rajin, maka maknanya apa? Terus menerus, teruskan. Difahami insya Allah. Jadi fi'il amr kalau dalam definisinya syar'i itu hanya mencakup tadi yang belum rajin tadi. Kamu rajinlah ya. Karena madal ala hadatsin yutlabu qusuluhu ba'da zaman takallum. Makanya sebagian menambahkan dengan apa? Au istimraruhu. Itu diminta terjadinya perbuatan atau terus-menerusnya. Itu tambahan yang mudah. Kalau dalam Al-Tawakif definisinya agak berbeda kalimatnya. Barakallahu fikum. Kemudian fa'in qulta, ada enggak di situ? Ada, belum ada. Fa'in qulta, kalau kamu bertanya, "Kaifa ya'murullahu nabiyahu bittaqwa wa huwa muttaqin?" Bagaimana Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa padahal beliau adalah orang yang bertakwa? Fa ilaika maqalahul allamatu syinkiti rahimahullah fi mudzakirati usulil fikhi. Maka ini ada jawaban dari al-allamah syinkiti rahimahullah dalam mudzakirah usulil fikhi. Wal jawabu anna amrahu bittaqwa yuradu bihi ad-dawamu ala dzalika. Jawabannya, kenapa kok nabi itu orang yang bertakwa, diperintahkan untuk bertakwa adalah bahwa anna amruhu bittaqwa, perintah Allah kepada nabinya untuk bertakwa yang dimaukan dengannya adalah ad-dawam, terus menerus atas itu, atas takwa. Au amara ummatahu bi amrihi li'annahu qudwatun lahum. Atau yang kedua, itu adalah perintah kepada umatnya karena nabi adalah qudwah, contoh teladan bagi mereka. Ya, Allah perintahkan nabinya untuk bertakwa, itu adalah perintah Allah kepada umatnya Nabi Muhammad dengan perintah kepada nabinya. Karena Nabi Muhammad adalah qudwah, teladan bagi mereka. Wandur al-qawaid al-hussan tafsir al-Quran qaidah as-sadisah wal-arba'in syar alam Abdul Rahman bin Nasir al-Sidi rahimahullah. Baik, barakallahu fikum. Ini tentang fi'il amr. Jadi kesimpulannya kalau ditanya fi'il amr itu apa? Ya, Aba Sofia. Aba Musanna. Lewat. Enggak ada Aba Musanna. Abu Azam loh. Antum Abu Azam ya. Sudah berarti. Aba Sofia, fi'il amr apa? Fi'il amr. Dimuka sebenarnya setelah waktu pengucapan atau terus-terusan. Nah, madalah alaha dan yudlabu khusuluhu ba'da zaman takam. Itu mungkin definisi yang lebih mudah diingat ya. Madalah alaha dan apa yang menunjukkan suatu perbuatan yang diminta terjadinya setelah waktu pengucapan atau diminta istimroruhu terus menerusnya. Kalau definisinya al-ahdal mungkin agak sulit untuk menghafalnya. Fi'lun muqtaranun bi zaman mustaqbal abadan li'anna al-matluba bihi husulu ma lam yahsul aw dawamu ma hasala. Ya, intinya sama. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita cukupkan? Kalau tadi masih mudhari juga, dua hanya mati sama mudhari. Fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Nah, baik, kita lanjutkan sorot. Dayahana Balukman al-abwabul mu'tabaratu inda sarfiyyin akam isnani wa isruna baban. Nah, 22 bab. 22 bab itu terbagi menjadi berapa Pak Ibrahim? Jadi 4. 4, apa saja? Sulasi mujarat ada berapa bab? Sulasi mujarat ada 6 bab. 6 bab, yang kedua sulasi masjid ada berapa bab? Rubah 12 bab. Yang ketiga rubai mujarrad ada berapa bab? Babillah 1 bab. Sudah berapa itu? 6, 12, 1 berapa? 19. Yang terakhir apa namanya? Rubai mazid ada berapa bab? 3 bab. Total berapa? 22 bab. Sekarang kita kembali ke sulasi mujarrad. Berapa bab tadi? 6 bab. Apa saja? Fa'ala yaf'ilu, terus fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, terus fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Baik, 6 bab. Bab pertama apa tadi? Contohkan, 10. Dorobayat ribu. Apa? Dorobayat ribu artinya? Memukul. 2. Terus 3. Harga yang ribu. Hancur. 4. Otomatis ribu memetik. 5. Jalan yang ditutup. 6. Otomatis ribu mengandung. 7. Bila tambahkan. Hazafa ya ribu. Apa artinya? Membuang. Buang, hapus. Hazafa yang jidu turun ke dolama yang lima. Membeli. Satu lagi. Kurang. Nakaha. Benar-benar nakaha yang kihu. Baik, kita lanjutkan. Halaka yahliku ya, yang belum ditatrif kemarin. Abah Usman, halaka yahliku. Halaka yahliku. Halakan, Allah. Halakan, panjang lama. Halakan, Allah halakan. Fahuwa halikun wazaka mahlukun. Itu pakai tasliman pondok pesantren mungkin no. Mustahar ini dulu nyantri juga. Makanya dia pakai fahuwa wazaka. Ya sudah, gak apa-apa. Pakai fahuwa wazaka. Malah bingung. Ya sudah, ulangi. Halaka ya haliku halakan halikun. Mahlukun, mahlukun, uhluk, halak, halakah yahliku, halakah yahliku, lik, mahlukun, mahlukun, mihlakun, mihlakun, uhlika, hulika, yuh, ulangi, salahnya. Antum lihat wazannya, coba dipaskan. Doroba ya dribu atau fa'ala yafilu, terserah. Salah. Eh, ketemu dong. Wah. Apa? Fatwa. Pada kasih anu, kasih apa itu pembatas itu. Halakan maksudnya. Halakan. Halikun mahlukun ihlik latahlik mahlikun mahlikun. Mihlakun gulika yuhlakun. Nah, bro, wahid, yang salah tak? Halaka yahliku halakan halikun mahlukun ihlik latahlik mahlikun mahlikun mihlakun gulika yuhlakun. Halaka. Seorang laki-laki telah hancur, telah binasa. Yahliku. Dia seorang laki-laki telah kabeh mundur. La tahlik. Jangan nah, madi maklum. Oh, ya. Madi maklum, maklum. Aku mungkin keliru. Abu Umar, coba sendiri. Jangan takut salah ya. Terus nanti kalau kayak salah di kon DCW menang lah ya. Gak apa-apa salah. Halaka halaka halakun halaka halakata halakta halakta halakuma halakum halakni halakuma halakuma halak tu halak nah. Baik, panjang halak nah. Warahan halaku. Mereka laki-laki telah hancur. Halak tum. Ada laki-laki telah hancur. Nah, berikutnya mudore. Fadal. Yahliku yahlikan, yahlikuna sahliku sahlikan, yahlikna sahliku sahlikan, yahlikuna sahlikina sahlikan, yahlikna sahliku mahliku. Tau. Yahliku yahlikan, yahlikuna sahliku sahlikan, yahlikna sahliku sahlikan, yahlikuna sahliku sahlikan, sahlikina. Dan seorang perempuan dalam keadaan binasa. Kalian dua orang laki-laki sedang atau akan binasa. Tahlikan. Tahlikani. Berikutnya hadafa. Hadafa yang hadafa yang diucapkan mahdzufun la tahdzif yahdihu ya nanti khudifa dia seorang laki-laki telah dihapus. Mati maklum. Hadafat. Ya, orang-orang telah membuang. Hadaftum. Orang-orang telah membuang. Kami telah membuang. Mereka dua orang perempuan telah membuang. Mudhari maklum. Lanjutnya. Yang keempat salah. Pakai tak. Ulangi dari awal. Mereka perempuan menghapus sedang menghapus atau menghapus. Sedang atau akan menghapus membuang bisa. Kalian dua orang laki-laki sedang menghapus. Kami sedang menghapus. Nah, berikutnya fil amr. Siapa yang disuruh? Engkau orang anak hapuslah. Kalian dua orang perempuan hapuslah. Kalian banyak perempuan hapuslah. Mati majhul. Atau nahi dulu, larangan. La tahdzif. La tahdzif, la tahdzifa, la tahdzifu, la tah, la tah. Di janganlah kamu seorang perempuan membuang. Janganlah kalian dua laki-laki membuang. Janganlah kalian banyak perempuan membuang. Ahsan. Madi majhul. Thank you. Hudithu. Hafu. Salatukuan. Hudihu. Mereka penyelaki salatukuan. Baik, mudhari majhul. Yuhdathu yuhdathani yuhdathuna. Tuhdathu tuhdathani yuhdathna. Tuhdathu tuhdathani tuhdathuna. Tuhdathina tuhdathani tuhdathna. Tuhdathu nuhdathu. Kau? Yuhdathu yuhdathani yuhdathuna. Tuhdathu tuhdathani yuhdathna. Tuhdathu tuhdathani yuhdathuna. Siapa yang salah? Siapa yang salah tadi, Bonza? Sinabila kayaknya. Kau gak ngaku. Padahal, Sinabila. Oh, ada buktinya, CCTV-nya. Yudhaku yudhatani yudhatuna Tudhaku tudhatani yudhatna Tudhaku tudhatani yudhatuna Tudhatani yudhatna Tudhaku nudhaku Yudhatuna Ba Yazid Mereka banyak laki-laki Kok telah kesetahan itu. Nah, tuhdafu. Baik, sudah nggak terasa. Kita cukupkan untuk bab pertama ini ya. Bab fa'ala yaf'il ini sudah dipelajari, tinggal pengulangan saja. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita mengetahui satu fi'il itu masuk bab ini atau bab fa'ala yaf'ilu atau bab fa'ala yaf'ulu? Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, karena Abdillah. Oh, fi'il madhi ini we. Yang diketahui baru fi'il madhinya. Misalkan kita ketemu satu fi'il dakhala. Masuk bab yang mana ini? Fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu? Dari mana untuk kita bisa mengetahuinya? Dari mana, Pak Isa? Dari wajahnya. Ah ya? Tahu wajahnya dari mana? Dari... Ya kan, dakola, itu mudahnya apa? Ya? Salah ya sih. Oh, salah kan? Wah, berarti salah menempatkan wazannya. Salah ya 10. Nah, lihat di kamus. Ya, lihat di kamus. Kecuali sudah hafal. Ini sudah hafal ya sudah. Sudah hafal mesti ya 10. Nggak bisa ada hafal ya 10. Walaupun sebagian fi'il terkadang ada dua wazan fi'il mudhari'nya. Nah, itu bisa dilihat di kamus. Nah, kalau oke, lihat di kamus. Sebagian nanti ada, kalau yang kamus Munawir itu kan ada ini ya, katakan ini kapola spread. Nah, berarti pala ya bulu. Setelahnya itu masdar dukulan. Masdar kadang lebih dari satu. Ini adalah lainnya lagi. Baru nanti setelah ini kan nanti ada keterangan apa tambahan huruf jar atau apa gitu. Misalkan kenapa lagi? Fataha. Apa ini? Abbas. Fataha. Yaftahu. Yaftahu. Masdarnya fathan, ya, itu. Ini tandanya bintang. Kalau dulu ada kamus kecil itu kamus Mahmud Yunus, pernah tahu ya? Kalau itu langsung dia mudoreknya. Itu leh fathah yang tahu fathan. Nah, Kalau yang kamus Arab, artinya Arab diterjemahkan ke Arab, terkadang disebutkan wazannya ala wazni doroba atau ala wazni kada, yang ma'ruf. Misalkan ada satu fi'il, nah disebutkan ala wazni demikian, yang fi'il yang sudah dikenal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Saya rasa juga dalam kamus. Kalau dulu sekiranya kamus. Awalnya belum ada kamus. Terus ye, jawabannya apa lagi? Apa? Kebiasaan Arab gimana bunyinya gitu. Lah sekarang kita mau ketemu orang Arab di mana? Tadi kan saya tanya apa cara mengetahuinya. Bukan dalilnya. Cara mengetahui misalkan fathah ini bapak-apa? Ya lihat di kamus. Kalau kamu mau ketemu orang Arab di mana nanti? Arabnya aja enggak bisa bahasa Arab kata. Baik, barakallahu fikum.